Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada pertemuan di malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terhadap hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang lebih dikenal dengan hadis Jibril, mengisahkan tentang bagaimana seorang Jibril alaihi salatu wassalam menjelma menjadi seorang manusia untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan agar pertanyaan tersebut didengar oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan mereka bisa mengambil faedah dari jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjawab pertanyaan Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yang namanya iman ada pada dirimu manakala engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab suci-kitab sucinya, para nabinya, hari akhir, dan juga engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Dan juga pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang definisi iman yang disebut oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwasanya iman adalah pembuktian seseorang dengan i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan wa qaulun bil lisan. Pembuktian seseorang dengan meyakini dengan hatinya, melakukan amalan dengan anggota badannya, dan berucap dengan lisannya. Sehingga apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu harus untuk diyakini, seorang mukmin meyakininya. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu harus untuk dilakukan, maka seorang yang beriman melakukannya dengan anggota badannya. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu untuk diucapkan, maka seorang yang beriman mengucapkan dengan lisannya. Itulah iman. Bagaimana caranya seorang mukmin membuktikan imannya? Dengan meyakini apa yang harus diyakini, melakukan apa yang harus dilakukan, dan mengucapkan apa yang harus diucapkan. Adapun apa disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawabannya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, itu adalah rukun-rukunnya. Yang kemarin juga kita jelaskan bahwasanya rukun semuanya ini harus terpenuhi, rukun iman. Tidak terpenuhi satu saja dari rukun-rukun iman yang ada, maka keimanan yang ada pada seorang hilang sehilang-hilangnya. Seorang beriman kepada Allah, seorang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari akhir, namun tidak percaya adanya malaikat. Dia mengatakan bahwasanya malaikat bukan makhluk. Yang namanya malaikat itu adalah sebuah hikayat untuk sebuah kekuatan yang mendorong manusia berbuat kebaikan. Dan kebalikannya adalah syaitan. Syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah kekuatan jahat yang mendorong manusia untuk melakukan kejelekan. Sebagaimana ini perkara-perkara yang barakallahu fikum dibahas dalam ilmu-ilmu agama yang menggunakan cara yang salah, membahas ilmu agama dengan logika, membahas ilmu agama dengan filsafat, tidak mencocokkannya dengan dalil, sehingga banyak orang-orang yang bertitel filsuf islami, mereka menghilangkan keyakinannya terhadap para malaikat. Kenapa? Karena adanya malaikat tidak masuk ke dalam logika mereka. Sehingga barakallahu fikum, mereka yakini malaikat itu adalah kekuatan yang ada pada hatimu yang mendorongmu untuk berbuat kebaikan, itulah malaikatmu. Dan syaitanmu adalah kekuatan burukmu yang mendorongmu untuk melakukan kejahatan. Dan tidak ragu lagi, ini adalah perkara yang menafikan iman. Menafikan iman seorang terhadap para malaikat, dan itu dapat menjerumuskan orang yang meyakininya kepada kekafiran. Wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang konsekuensi-konsekuensi keimanan kepada Allah. Tatkala seorang beriman kepada Allah, dia harus mewujudkan perkara-perkara yang membuktikan keimanannya kepada Allah, yaitu dengan mengimani akan wujud, akan adanya Allah. Jika diistilahkan dalam ilmu filsafat adalah eksistensi, mempercayai eksistensi Tuhan, yakni mempercayai wujudnya Allah, mempercayai keberadaan Allah. Nah, orang yang tidak mempercayai keberadaan Allah, tidak percaya adanya Tuhan, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Begitu pula seorang mukmin membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah dalam hal rububiyah, mengesakan Allah dalam hal uluhiyah, dan berkeyakinan dengan akidah al-asma wa sifat biduni tahrifin wala ta'til wala tamthilin wala takif, berakidah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama, Allah Subhanahu wa taala punya sifat, dan sifat-sifatnya tidak boleh untuk ditahrif, diselewengkan dari makna yang ada kepada makna yang lain, atau ditolak sifat-sifatnya, atau ditanyakan bagaimana wujud sifat-sifatnya, atau menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, kemudian pada pertemuan di malam hari ini kita akan memasuki pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu Rasulullah SAW beliau mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Termasuk kewajiban seorang mukmin, dia mempercayai adanya makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia, yang tidak membangkang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang tidak membutuhkan makanan dan minuman. Mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan dengan banyak atau dengan beberapa tugas. Nah, dan keimanan seorang terhadap malaikat ini mencangkup beberapa perkara. Yang pertama adalah al-iman bi asma'i man 'alimna asma'ahum. Mengimani para malaikat dengan nama-nama yang kita ketahui mereka dari dalil Al-Quran wa Sunnah. Para malaikat yang memiliki nama, yang namanya dikhabarkan kepada kita, maka kita harus mempercayainya. Seperti di sana ada malaikat yang bernama Jibril, ada malaikat yang bernama Mikail, ada malaikat yang bernama Israfil. Ini harus kita yakini. Nah, selama nas dalil yang menunjukkan akan nama tersebut adalah dalil Al-Quran atau dalil hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang dikandung keimanan terhadap para malaikat adalah an-nu'mina bima lahum min a'mal. Kita mengimani tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu bukan hanya menciptakan saja. Namun mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang bermacam-macam. Seperti mana Jibril alaihi salatu wassalam, beliau diberikan tugas untuk menurunkan wahyu kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Mikail, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu pula ada malaikat yang bernama Israfil, diperintahkan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala manakala telah tiba saatnya untuk meniupnya, yakni tatkala tiba hari kiamat. Tiga malaikat ini dengan tugas-tugas yang ada harus kita yakini. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam senantiasa memanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam salat malamnya, yakni pada doa istiftah pada saat-saat malam beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil alaihi wassalatu wassalam. Maknanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwasanya para malaikat dengan nama-nama tersebut ada. Jibril Allah Subhanahu wa taala tugaskan dengan menurunkan wahyu kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan wahyu tersebut kehidupan manusia dapat terwujud, yakni kehidupan hati mereka. Adapun malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dengannya akan terwujud kehidupan duniawi, kehidupan badan seseorang jasmaninya. Dan juga ada malaikat Israfil, ya Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniup sangkakala tatkala hari kiamat tiba, di mana itu adalah awal dari masuknya manusia kepada fase kehidupan yang abadi. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim membuka salat malamnya dengan doa istiftah, memanggil Allah dengan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini ada tujuannya, karena tiga malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang menyebabkan kehidupan manusia, kehidupan hati mereka, kehidupan jasmani mereka, dan juga kehidupan yang abadi untuk mereka. Begitu pula ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan manusia, ya. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling dunia mencari halaqah-halaqah zikir, yakni halaqah-halaqah ilmu. Untuk mereka ada di sana dan mendoakan barakah, bersolawat kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Bani Adam. Ada yang ditugaskan untuk mencabut roh manusia. Ada yang ditugaskan untuk menanyai mayit yang baru meninggal di dalam kuburnya. Ada yang diberikan tugas untuk menyambut kaum mukminin tatkala mereka masuk ke dalam surga. Ada yang ditugaskan untuk menemui kaum mukminin tatkala hari kiamat tiba. Ada malaikat yang hanya ditugaskan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di setiap malam dan siang. Dan itu barakallahu fikum jumlahnya sangatlah banyak. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyembah Allah setiap malam dan siang, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mawdhi arba'i asabi minha illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raki'un aw sajid." Riwayat Ahmad dalam Musnadnya dan juga Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah ada satu tempat berjarak 4 jengkal di bumi ini melainkan di situ ada malaikat yang berdiri untuk Allah atau ruku atau sujud." Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk ibadah kepada Allah ini jumlahnya sangatlah banyak. Tidaklah ada berjarak 4 jengkal pun di bumi ini melainkan di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwan, beriman kepada malaikat dengan keimanan yang umum, yaitu mempercayai bahwasanya mereka itu ada, mereka bukan makhluk-makhluk yang fatamorgana, mereka bukan fiksi, mereka bukan cerita turun temurun, tapi mereka ada. Yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, Allah ciptakan mereka dari cahaya, mereka tidak makan dan minum dan begitu seterusnya. Begitu pula mempercayai nama-nama yang Allah khabarkan tentang nama-nama mereka atau dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dan juga mempercayai tugas-tugas yang ada pada mereka. Kemudian rukun iman yang ketiga yang disebutlah Rasul alaihi salatu wasalam adalah wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya alaihi salatu wasalam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang apa kitab-kitab suci yang harus dipercayai oleh seorang yang beriman. Al-muradu biha al-kutubul ladhi anzalaha Allah azza wa jalla ala rusulihi. Li'annahu ma min rasulin illa anzalallahu alaihi kitaban. Kitab-kitab yang harus diyakini oleh seorang yang beriman adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya. Karena tidaklah ada seorang rasul pun melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamanya sebuah kitab suci. Namun tidak semua kita tahu nama-namanya. Yang kita yakini setiap rasul diutus pasti punya kitab suci Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamanya. Sebagaimana dalam Al-Baqarah yang ke-213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab." Manusia dahulu adalah umat yang satu. Kemudian Allah utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka Al-Kitab. Setiap rasul pasti memiliki kitab. Bahkan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, beliau memiliki kitab suci. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwwata wal kitab." Dan kami jadikan pada keturunannya Ibrahim dan Nuh kenabian dan juga Alkitab. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki kitab. Dia dikhabarkan dalam surat Al-A'la dinamakan dengan Suhuf Ibrahim. Adapun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak dikhabarkan kepada kita tentang nama kitabnya. Namun kita harus yakin beliau memiliki kitab, dan kita percaya karena tidaklah seorang rasul melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamanya Al-Kitab. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Beliau menyebutkan perkara-perkara yang dicangkup oleh keimanan terhadap kitab-kitab suci. Maknanya ini adalah perkara-perkara yang harus kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-nu'mina bi anna Allah taala anzala 'ala rusuli kutuban. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada semua rasul kitab-kitab. Semua rasul, bukan nabi. Kalau rasul perbedaannya dengan nabi, pendapat yang benar adalah bahwasanya rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru, menghapuskan syariat rasul sebelumnya. Adapun nabi adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk meneruskan dan menghidupkan kembali apa yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Nah, dan kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul dan nabi sama tugasnya dalam hal menyampaikan. Bukan maknanya rasul harus menyampaikan, nabi enggak menyampaikan. Yang seperti ini barakallahu fikum, yang bukan nabi pun, kita bukan nabi, diperintahkan untuk menyampaikan apa yang kita tahu, kita sampaikan. Sehingga tidak mungkin seorang nabi Allah Subhanahu wa taala utus tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi menyampaikan, rasul menyampaikan, namun nabi menyampaikan apa yang telah menjadi ajaran yang dibawa atau yang diturunkan kepada rasul sebelumnya alaihi wassalatu wassalam. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab-kitab suci adalah para rasul. Ya, bukan para nabi. Kemudian an-nu'mina bi sihhati ma fiha min akhbarin. Kita harus beriman akan benarnya apa yang dalam kitab, apa yang ada dalam kitab-kitab suci berupa kabar-kabar, berupa berita-berita, seperti kabarnya Al-Quran yang menceritakan tentang umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum Islam. Kita harus percaya. Dan juga kabar-kabar yang ada dalam kitab-kitab suci yang terdahulu, yang belum dirubah dan belum diganti-ganti. Namun yang seperti ini susah adanya, karena kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi sebelum atau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah mengalami tabdil wa tahrif, mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan hawa nafsu orang-orang yang mereka tuhankan. Orang-orang yang mereka tuhankan, walaupun mereka mengaku menuhankan Allah, namun nyatanya mereka adalah menuhankan pendeta-pendeta mereka dengan mentaati mereka dalam perkara yang tidak Allah perintahkan, mentaati para pendeta dengan dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Pada hakikatnya itu adalah bentuk penghambaan diri, memberikan ketaatan mutlak kepada pendetanya, sehingga setiap kali ada revisi Alkitab, direvisi perjanjian lama berubah menjadi perjanjian baru, yang baru menjadi lama dirubah lagi menjadi perjanjian baru, yang baru selanjutnya menjadi lama lagi, yang baru ini menjadi baru. Nah, ini barakallahu fikum, at-tahrif yang terjadi di sana sudah sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita ingin membaca cerita-cerita yang ada dalam Injil, wallahul musta'an, sudah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan, tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Sekiranya masih tetap sebagaimana yang Allah turunkan kepada Isa alaihi salatu wassalam, pasti orang-orang Nasara akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Injil pun ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberikan tugas untuk memberikan kabar gembira kepada manusia, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang rasul yang datang setelahku, yakni setelahnya Isa alaihi salam, yang bernama Ahmad. Ini sudah nas dari Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menugaskan Nabi Isa alaihi salam untuk memberikan kabar gembira dengan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang seperti itu dirubah-rubah oleh mereka, orang-orang yang mereka tuhankan, sehingga muncul revisi-revisi kembali. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, keimanan kita terhadap kitab-kitab suci. Kita beriman terhadap apa yang ada dalamnya berupa hukum-hukum yang tidak menyelisihi syariat kita. Dalam hukum-hukum yang tidak menyelisihi syariat kita. Kemudian juga kita mengimani kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang dikhabarkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Seperti di sana ada kitab yang bernama Taurat, ada kitab yang bernama Injil, ada kitab yang bernama Zabur, ada yang bernama Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Kitab-kitab ini harus kita yakini namanya. Nah, adapun kitab-kitab yang kita tidak mengerti namanya, yakni tidak mengerti maknanya adalah tidak tahu sesuai karena tidak dikhabarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita hanya mempercayai secara global, ya, setiap rasul pasti punya kitab. Setiap rasul pasti punya kitab. Nuh punya kitab. Namun apakah nama kitabnya Nuh kita ketahui? Jawabannya adalah tidak. Nah, begitu pula rasul-rasul yang lain, mereka punya kitab, namun apabila tidak dikhabarkan kepada kita nama-namanya, kita hanya percaya secara global, namun secara namanya kita tidak mengetahuinya. Kemudian ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Rukun iman yang keempat adalah keimanan kepada rasul-rasul Allah. Dan tadi sudah kita singgung, rasul adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, berikan syariat kepadanya dan juga Alkitab yang baru, yang menghapuskan hukum syariat sebelumnya. Nah, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun nabi adalah juga Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya. Namun seorang nabi bertugas untuk melanjutkan dakwah yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Tidak diutus dengan syariat yang baru. Nah. Dan di sini kita tekankan kembali sangkaan bahwasanya nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, itu adalah sangkaan yang salah. Selain nabi, itu juga diperintahkan untuk menyampaikan, apalagi setelah seorang nabi. Nah, dan konsekuensi-konsekuensi keimanan kepada para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan dalam pembahasan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang kita ulang sedikit supaya ingat, yaitu membenarkan Rasulullah SAW, membenarkan para rasul alaihi wassalatu wassalam terhadap apa yang mereka khabarkan. Begitu pula mewujudkan perintah para rasul. Kalau kita umat Islam, rasulnya adalah Muhammad, dan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan syariat rasul-rasul sebelumnya, maka kita harus mewujudkan keimanan kita kepada beliau dengan mewujudkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan seorang rasul, tidak mengada-ngada dalam agama Allah yang tidak dibawa oleh para rasul, dan juga tidak membuat perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga meyakini bahwasanya para rasul tidak memiliki hak rububiyah sama sekali, tidak memiliki hak ketuhanan sama sekali, bersamaan dengan tingginya derajat yang ada pada mereka, namun derajat mereka yang sampai padanya tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Mereka tidak layak untuk disembah, mereka tidak layak untuk diyakini sebagai orang-orang yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang kelima adalah keimanan terhadap hari akhir. Dengan mempercayai bahwasanya yaumul qiyamah, hari akhir itu pasti terjadi dengan seyakin-yakinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang-orang yang sudah ada dalam kuburan-kuburannya. Allah hidupkan kembali mereka tatkala Israfil meniupkan sangkakalanya. Kemudian manusia semuanya bangkit menuju Rabbul Alamin. Ini harus kita percayai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat pasti akan diutus, akan dibangkitkan. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla." Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak bersandar, mereka teranjang dan juga belum disunat. Ini menunjukkan bahwasanya semua manusia di hari kiamat nanti semuanya pasti akan dibangkitkan dan semuanya menuju kepada Rabbul Alamin, menghadapi dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Dan inilah keyakinan seorang mukmin. Tatkala mati, maka dia berpindah kepada alam barzakh, menunggu terjadinya yaumul qiyamah sesuai dengan amalan mereka di dunia. Apabila mereka memiliki amalan-amalan yang baik, maka mereka akan hidup dengan tenang di alam barzakh sana dengan ditemani seorang yang sangat harum baunya, begitu pula rupawan wajahnya, yang mana itu adalah jelmaan dari amalan-amalan solehnya. Adapun orang yang tidak menghiasi hidupnya dengan amalan-amalan soleh, maka di alam barzakh nanti dia akan hidup dengan kehidupan yang menyakitkan, dengan disandingkan kepada mereka amalan-amalan buruk mereka dalam bentuk seorang yang buruk rupanya, jelek rupanya, kemudian tidak harum baunya, kemudian disempitkan kuburan mereka sampai tulang-tulang mereka bersilangan. Wallahualam. Itulah keadaan manusia di alam barzakh nanti menunggu hari kiamat. Dan disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau berdiri di atas kuburan, pasti beliau menangis. Dan beliau mengkhabarkan tatkala ditanya, siapa yang mampu hidup, ini maknanya siapa yang hidup di alam barzakh dalam keadaan mudah perkaranya, maka di yaumul qiyamah akan lebih mudah. Dan siapa yang hidup di alam barzakh dalam keadaan sengsara, maka di hari kiamat akan lebih sengsara. Wa'iyadzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara-perkara yang dapat menghantarkan kepada kesengsaraan di alam barzakh harus kita hindari, karena itu sangat berpengaruh dengan kehidupan seorang di yaumul qiyamah nanti. Nah, kita harus yakin kita meninggal, kita ada di alam barzakh menunggu terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang namanya proses reinkarnasi. Kita mati kemudian kita dihidupkan kembali di masa-masa selanjutnya. Nah, itu bukan keyakinan Islam. Itu bukan akidah Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian keimanan seorang terhadap hari akhir membawanya untuk harus beriman terhadap apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya dan apa yang sahih dari An-Nabi alaihi salatu wassalam berupa kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari akhir nanti. Seperti tadi, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan telanjang, dan juga dalam keadaan belum disunat. Ini harus kita yakini, mereka dibangkitkan tidak membawa harta sedikit pun, walaupun mereka dikuburkan dengan harta-harta kesayangan mereka. Mereka dikuburkan dalam keadaan memakai baju kesayangan, membawa harta-harta benda yang mereka cintai. Yaumul Qiyamah tidak akan berikan keuntungan kepada mereka. Semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian sedikit pun. Kama bada'na awal khalqin nu'idu. Dalam Al-Anbiya yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami mulai awal penciptaan, seperti itulah kami akan kembalikan kalian. Nah, kami dulu mengawali penciptaan kalian lahir di dunia dalam keadaan belum disunat, telanjang, tidak memakai sendal, seperti itulah kami akan kembalikan kalian di yaumul qiyamah nanti. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, keimanan terhadap hari akhir adalah mengimani apa yang disebutkan di dalam Al-Quran wa Sunnah berupa kejadian-kejadian. Kalau tadi sifat-sifatnya, bagaimana yaumul qiyamah terjadi. Kalau yang ketiga ini, kejadian-kejadian yang akan terjadi di sana, seperti adanya Al-Haud, telaga Nabi SAW yang Rasulullah SAW menyambut umatnya di telaga tersebut. Ya, dan juga kejadian yang ada di telaga itu berupa orang-orang yang dihalangi untuk meminum dari telaga tersebut disebabkan karena mereka membuat bid'ah setelah sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, begitu pula mengimani akan adanya syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, ada syafaat al-udhma, di mana Rasul alaihi salatu wassalam menyungkurkan dirinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya untuk mempercepat proses kejadian atau proses pengurusan amalan, pertanggungjawaban amalan bagi setiap hamba. Nah, mempercayai adanya as-sirat, ya, mempercayai adanya jembatan yang menghantarkan seorang kepada al-jannah, ada yang melewatinya dengan selamat, keselamatan mereka dalam melewatinya juga bermacam-macam, ada yang secepat kilat, ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti berjalan biasa, ada yang seperti merangkak, ya, ada yang terjatuh bahkan. Nah, kita harus yakin adanya as-sirat, dan juga berupa adanya surga dan neraka. Surga adalah negeri kenikmatan, neraka adalah negeri kesengsaraan. Kita harus yakini itu semua. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut." Termasuk mengimani hari akhir adalah mengimani semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan berupa apa yang akan terjadi setelah kematian. Mithlul fitnah fil qabr, seperti fitnah dalam kuburan, yakni para malaikat yang bertanya kepada mayit dengan pertanyaan-pertanyaan yang manakala dia bisa menjawab, maka akan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Shadaqa 'abdi," telah jujur hambaku, luaskanlah kuburannya sejauh mata memandangnya. Dan apabila seorang tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat yang bertanya kepadanya, maka kesengsaraan wal'iyadzu billah akan menghampirinya. Fa'inan nasa yuftanuna fi kuburihim, manusia akan difitnah, akan diuji dalam kuburan-kuburan mereka. Wa yus'aluna thalatha asya, dan mereka akan ditanya tentang tiga perkara. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini tiga pertanyaan yang pasti akan menghampiri semua manusia dalam kuburan-kuburan mereka. Dan kadar kemampuan mereka dapat menjawab pertanyaan ini adalah sesuai dengan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tak masuknya mereka dengan agama yang dibawa oleh an-nabi alaihi salatu wassalam, sehingga nanti orang-orang yang terlihat beriman namun ternyata keimanannya tidak jujur, di dunia mereka bisa menjawab, siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah Allah. Apa kitab Al-Quran? Siapa Nabi Muhammad? Namun dikarenakan keimanan yang tidak jujur, dia nanti di kuburannya akan menjawab pertanyaan malaikat, ha ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faquntu. Aku tidak tahu, manusia mengucapkan sesuatu kemudian aku mengucapkannya, waliyahu billah. Sehingga ma'asyara hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fitnah, ujian yang akan diujikan kepada kita dalam kuburan nanti, itu dapat kita jawab sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada diri kita. Semakin kita beriman kepada Allah dengan mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kita nanti, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu, mempelajarinya, meyakininya sesuai dengan dalil. Kita percaya Allah adalah Tuhan kita, apa dalilnya? Kita percaya Al-Quran adalah kitab kita, apa dalilnya? Kita percaya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, apa dalil yang mendorong kita kepada hal tersebut? Sehingga jangan sampai kita mengatakan Tuhan kita Allah, kitab kita Al-Quran, Nabi kita Muhammad itu karena ikut-ikutan, karena keturunan Islam, karena keturunan, sehingga hidup seperti itu aja, semau dia, yang penting Islam, karena Islamnya dia dapat dari bapak ibunya, dia lahir dalam keadaan muslim, namun perbuatan-perbuatannya tidak mencerminkan akan keislaman. Sehingga seperti ini, barakallahu fikum, sangat mengkhawatirkan ketidakmampuannya dia menjawab fitnah yang akan diujikan kepada dia di kuburannya nanti. Tersisa satu rukun lagi, yaitu rukun yang keenam terhadap mempercayai takdir yang baik maupun yang buruk. Saya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.